Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته وصار بنهجه إلى يوم الدين. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ahibbah, thalabatal ilmi rahimani wa rahimakumullah. Kita sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang memberikan berbagai macam limpah nikmat dan karunia kepada kita, khususnya nikmat taufik hidayah serta kemudahan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk bisa beribadah kepadanya. Di antara kemudahan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah adalah Allah memilihkan kita tempat yang terbaik. Allah memilihkan kita ma'had markis ini sebagai tempat kita untuk tinggal. Secara umum, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, secara umum markis dakwah salafiyah seperti ini adalah tempat terbaik saat ini. Maka ini adalah nikmat yang besar. Mari kita syukuri, kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala karena nikmat ini. Banyak di antara manusia yang mereka sulit, susah, berat untuk menjalankan sebagian sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menjalankan berbagai macam amal soleh dan amal ketaatan. Kenapa? Karena lingkungan yang tidak mendukung, karena tempat yang tidak cocok, karena teman-teman yang tidak pas untuk mendukung kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya tahu kita ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ini atau di dunia ini adalah untuk beribadah. Kita semuanya hafal firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan tidaklah aku," kata Allah, "menciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya beribadah hanya kepada-Ku." Tugas kita ibadah. Sampai kapan kita ibadah? Kata Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Hijr, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin apa al-yaqin di sini? Kata Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, cucu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, Salim mengatakan seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, al-yaqin al-maut. Yang dimaksud al-yaqin di dalam akhir surat Al-Hijr ini adalah al-maut, kematian. Sehingga maknanya, sembahlah Rabbmu hingga datang kematian kepada kalian. Jadi waktu kita untuk beribadah adalah selama hidup kita, sampai kematian mendatangi kita. Selama kematian itu belum datang, selama roh masih bergabung dengan raga kita, maka tugas kita beribadah tetap ada pada pundak-pundak kita. Naam. Maka ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita memahami bahwasannya tugas kita adalah ibadah, dan kita beribadah sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, maka bagaimana kita berupaya untuk memanfaatkan waktu-waktu kita, memanfaatkan tenaga yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ya kita tidak boleh kemudian istirahat. Bukan berarti tidak boleh kita sekedar memenuhi kebutuhan fisik kita, makan, minum, tidur. Bukan berarti demikian. Tetapi bagaimana kita ya memanfaatkan waktu kita yang sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika kita beristirahat, itu adalah dalam rangka untuk membekali tubuh kita untuk bisa kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka insyaallah taala dalam kesempatan kali ini sedikit saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan antum semuanya, bagaimana kita memanfaatkan waktu-waktu kita secara umum, secara umum. Secara umum yang namanya kita manusia, kalau tidak sendiri ya bersama sama orang lain, kan kayak gitu. Kalau tidak sendiri ya sama orang lain. Ya bisa jadi sih sama hewan, sama kucing ya mungkin ya kan, atau sama hewan nanti burung atau ikan ya. Itu dianggap sendiri. Ya. Tayyib. Nah, makanya para ulama kita di antaranya, di antara bimbingan mereka bagaimana kita menggunakan memanfaatkan waktu kita tatkala sendiri dan bagaimana memanfaatkan waktu kita tatkala bersama dengan orang lain. Maka dalam kesempatan kali ini saya ingin membacakan salah satu faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajurri Abu Bakar Muhammad bin Husain Al-Ajurri rahmatullahi alaih, ulama abad ketiga Hijriah, dalam kitab beliau Akhlaqul Ulama. Saya mengambil dari penjelasan beliau rahimahullahu ta'ala terkait dengan bagaimana sifat seorang alim, seorang yang dia itu memiliki ilmu, ya termasuk kita, walaupun mungkin tidak seberapa ilmu yang kita miliki, Tetapi sedikit banyak ya, Allah memberikan karunia ilmu kepada kita. Sedikit banyak orang-orang di sekitar kita menganggap kita memiliki ilmu. Makanya meskipun kita bukanlah seorang ulama, tetapi bagaimana kita berupaya memiliki akhlak seperti akhlaknya para ulama. Maka Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala, beliau menulis kitab ini Akhlakul Ulama, bukan berarti ini khusus untuk ulama, sing maca ulama tok yang bisa mengambil manfaat ini para ulama, enggak. Justru apa? Setiap orang yang dia itu menuju jalan ya, menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka hendaklah dia berakhlak seperti akhlaknya ulama. Yang namanya cita-cita itu kan setinggi mungkin, ya kan? Yang namanya harapan itu kan sebesar mungkin. Sama seperti kita, inginnya ya sebaik mungkin. Masalah masih ada kekurangan di sana, ada kekurangan di sini, kesalahan di sana, kesalahan di sini. Maka itu yang berupaya kita semakin kurangi, kita tutupi sedikit demi sedikit. Nah, tetapi bukan berarti kita kemudian tidak ada upaya untuk menjadi yang lebih baik. Tayib, kembali ke sini. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan bagaimana sifatnya seorang alim ya di dalam berjalan menuju ulama. Meskipun ini kaitannya dengan seorang yang berjalan menuju ulama, menuju halaqatul ilm. Tetapi di sini beliau menyebutkan ketika seorang itu sendiri dan ketika seorang itu bersama dengan temannya. Ketika sendiri ngapain, apa saja yang dilakukan, dan ketika bersama temannya apa saja yang dilakukan. Nah ini. Jadi meskipun di sini beliau rahimahullahu taala menyampaikan tentang kondisi seorang talib, ya seorang talib ilmi ketika berjalan menuju majelis ilmu, ya, tetapi tidak menutup kemungkinan yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana sikap seorang talib ilmi ya dalam keadaan apapun, ketika sendiri maupun bersama dengan temannya. Tayyib. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Ajurri rahmatullahi alaih mengatakan ya, yamshi bi rifqin wa hilmin wa waqarin wa adabin. Seorang talib ilmi ketika berjalan menuju halaqatul ilm, berjalan menuju ulama, ingin mempelajari ilmu. Ini ketika berjalan ya. Dan yamshi bi rifqin, berjalan dengan lembut ya. Tidak apa ya, rifqin wa hilmin ya, dengan penuh sopan santun, wa waqarin, dengan penuh apa namanya? Adab ya. Wibawa, berwibawa jalannya. Dan juga wa adabin, dan penuh dengan adab. Dalam berjalan seorang talib ilmi menjaga sikapnya ya. Tidak celengean ya kan, tidak kemudian usil ya kan. Ada ayam lagi nyebrang di ditendang misalkan ya kan, ada kucing ya, dijewer misal ya kan, usil ya kan, ada ranting dipotes terus dibuang di situ, sampahnya malah ngerusui ya kan, ini usil ya. Seorang talib ilmi hendaknya tidak demikian. Menjaga adab bagaimana dia berjalan. Tayyib. Kemudian kata beliau rahmatullahi alaih, muktasibun fi masyihi kulla khairin. Ya. Dia mencari kebaikan dalam perjalanannya. Dalam perjalanannya menuju tempat ilmu, dia berupaya bagaimana mendapatkan semua kebaikan yang ada. Kebaikan apapun yang mungkin bisa didapatkan selama perjalanan, bagaimana dia upayakan. Intinya di sini. Ya. Bagaimana kita, hari-hari kita, waktu-waktu kita itu mendatangkan pahala. Ya. Dalam rangka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, taratan yuhibbul wahdah. kadangkala dia lebih suka sendiri. Nah ini beliau akan mulai menyebutkan bagaimana kondisi seorang thalib ilmi ketika sendiri. Kadangkala seorang thalib ilmi itu suka sendiri. Apa yang dilakukan ketika dia sendiri? Kata beliau rahmatullahi alaih, fayakunu lil Qur'ani taliyan. Maka ketika dia sendiri, di antara alternatif ya, di antara pilihan apa yang bisa dia lakukan adalah lil Qur'ani taliyan, membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an. Ini beliau menjelaskan bagaimana seorang thalib ilmi sendiri, termasuk ketika berjalan ya, ketika berjalan dari asrama ke masjid ya. Di antaranya seperti itu, murojaah Al-Qur'an, apa yang bisa dia baca. Itu salah satu alternatifnya, salah satu pilihannya. Wa taratan bidzikri mashghulan, dan kadangkala dia sibuk dengan zikir. Kadangkala sibuk dengan zikir, dengan tasbih, tahmid ya, atau yang lainnya, atau selawat. Wa taratan, dan kadangkala yuhadditsu nafsahu bi ni'amillahi azza wa jalla alaihi, dan kadangkala dia berbicara dengan dirinya sendiri, membicarakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang dia terima. Maksudnya mengingat-ingat nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan seperti itu apa? Wa yaqtadi minha syukr, yang dengan mengingat-ingat nikmat itu maka akan melazimkan, mengharuskan dia bersyukur kepada Allah subhanahu, akan membawa dia mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Mungkin dia bisa mengingat nikmat yang paling dekat yang barusan dia dapatkan. Meski misal ya, berjalan dari markas ke masjid, barusan lauknya telur meskipun separuh, yang alhamdulillah biasanya tempe gitu, telur hari ini. Mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tadi barusan dikasih jajan sama temannya, alhamdulillah. Tidak punya uang tapi bisa makan jajan misal. Dan seterusnya. Nikmat apa yang barusan dia terima? Apakah itu yang dia dapatkan melalui temannya atau melalui orang-orang dekatnya, atau yang dia merasa nikmat yang langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak melalui perantara siapapun? Nikmat penglihatan, nikmat misalkan awalnya sakit kemudian Allah berikan kesembuhan, dan seterusnya. Diingat nikmat-nikmat tersebut sambil memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa yasta'idz billah min syarri sam'ihi wa basarihi wa lisanihi wa nafsihi wa syaitanihi. Atau kadangkala ya, seorang thalib ilmi ketika sendirian, yasta'idz billah, dia meminta perlindungan kepada Allah, min syarri sam'ihi, dari kejelekan pendengarannya, wa basarihi, dari kejelekan penglihatannya, wa lisanihi, dan dari kejelekan lesannya, wa nafsihi, dan dari kejelekan jiwanya, wa syaitani, dan juga dari kejelekan syaitan yang senantiasa menyertai dia, mengganggu dia. Nah, karena sebagaimana kita tahu, lima perkara ini, sana, ini adalah bekal yang Allah berikan kepada manusia, yang dengan itu seseorang bisa mendapatkan nikmat dan bisa mendapatkan azab. Dengan telinga, kalau yang dia dengarkan adalah perkara-perkara yang baik, dia mendapatkan nikmat. Kalau yang dia dengarkan perkara-perkara yang haram, dia akan mendapatkan azab. Demikian juga matanya, demikian juga lesannya. Maka ketika perkara-perkara itu ya, seperti pedang yang bermata dua, bisa menjadi senjata membentengi kita, menjaga kita, bisa juga malah mencelakakan kita. Nah, kalau yang seperti itu, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejelekannya. Bukan tidak menggunakannya, telinga bikin dosa aja, dibikin tuli misalkan, ya salah. Mata dibikin buta, ya enggak benar itu kan. Sama demikian juga, jiwanya, nafsunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sebagaimana kita ketahui dalam surat Yusuf, "Inna nafsa la'ammaratun bisu." Sungguh jiwa itu benar-benar memerintahkan, mengajak kepada kejelekan. Ketika jiwa manusia itu mengajak kepada kejelekan, ya kan? Terlebih lagi ada setan yang membisikinya, ya, mengajak juga kepada kejelekan. Sudah berkumpul antara keinginan diri dengan bujuk rayu setan. Makanya cenderung kepada kejelekan itu lebih banyak dibandingkan dengan kecenderungan kepada kebaikan. Untuk bisa seseorang itu melakukan perbuatan baik, dia harus bisa mengalahkan nafsunya dan bisa mengalahkan syaitannya. Berat. Terlebih lagi kalau dia melihat dunia, ya, melihat indahnya dunia, senangnya dunia, lezatnya dunia, udah semakin tertarik lagi. Kita tahu dunia, kata Nabi alaihi salatu wasalam, dunia Nabi memperumpamakan hulwatun khadirah, mengatakan yang namanya dunia itu hulwah khadirah. Hulwah, manis. Kalau dirasakan membuat ketagihan, pengin lagi khadirah. Ya. Hijau maksudnya adalah sejuk jika dipandang, ya. Memukau, melalaikan. Makanya untuk bisa meninggalkan dunia, maksudnya untuk bisa lebih mengedepankan akhirat dibandingkan dunia, itu berat. Ya. Tidak begitu terpikat dengan dunia, padahal begitu gemerlapnya. Bisa mengalahkan jiwanya dan bisa mengalahkan syaitan. Berat. Maka tidak sedikit di antara orang yang lebih mengedepankan dunia, ya karena itu. Sudah terpikat dengan dunia, hawa nafsunya mengarahkan dunia, syaitan membisikinya. Makanya banyak di antara manusia yang lebih mengedepankan dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kalian lebih mengedepankan, lebih memilih dunia. Apakah tidak tahu kalau akhirat itu lebih kekal? Tahu. Wal akhiratu khairu abqa. Sementara dia tahu akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tahu. Tetapi apa? Ya tadi, dia terpikat dengan indahnya dunia, dia tidak bisa mengekang jiwanya dan tidak bisa membendung bisikan syaitannya. Maka ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk ya membantu kita melindungi diri kita dari tiga perkara tadi, supaya tidak begitu terpikat dengan dunia, supaya diri kita bisa mengekang hawa nafsu kita, bisa membendung bisikan syaitan, perlu bi'ah, perlu lingkungan yang baik. Maka ketika kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di lingkungan yang baik seperti ini, nikmat yang sangat besar. Ya. Kita lebih mudah mengekang hawa nafsu kita karena teman-temannya banyak. Syaitan pun demikian, ya kan? Lebih mudah kita menghilangkan bisikan-bisikan tersebut. Dunia pun demikian, kita tidak begitu melihat gemerlapnya dunia yang memukau dan yang melalaikan itu. Naam. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali ke sini. Ini kondisi seorang talib ilmi ketika sendirian. Menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran atau berzikir, ya, atau mengingat-ingat nikmat Allah kemudian mensyukurinya, meminta perlindungan kepada Allah dari berbagai macam kejelekan-kejelekan yang ada di sekitarnya. Ini ketika sendiri. Kemudian ketika bergaul, Ini salah satu alternatif ya maksudnya. Beliau mengatakan, fa in buliya bi musahabatin nas fi tariqihi, kalau dia itu diuji dengan atau berupa apa? Musahabatin nas, menyertai manusia. Kalau dia itu diuji menuju tempat ilmu bersama dengan manusia, karena kebersamaan dengan manusia itu pun ujian. Bergaulnya kita antara satu dengan yang lainnya, di situ ada ujian. Makanya disebutkan di sini wabuliya, dan jika seorang talib ilmu itu diuji oleh Allah dengan apa? Dengan bimusahabatin nas, dengan bergaul bersama manusia. Fitarikihi, di dalam berjalannya dia menuntut ilmu, entah berjalan secara hissi ataupun ma'anawi. Secara hissi ya berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, atau ma'anawi seperti kita ini sedang dalam perjalanan upaya mendapatkan ilmu. Naam. Nah, ketika bersama dengan orang lain, bagaimana? Kata beliau, lam yusahib illa man ya'udu alaihi naf'uhu. Maka dia tidak akan tidak akan berteman kecuali dengan orang yang manfaatnya itu akan kembali pada dirinya. Dengan kata lain, dia tidak akan berteman dengan orang yang tidak mendatangkan manfaat. Dia akan berteman dengan orang-orang yang akan memberikan manfaat buat dirinya. Manfaat di sini adalah manfaat dini, ya, manfaat diniyah, bukan manfaat duniawiyah, ya. Kalau berteman itu alasannya untuk mendapatkan manfaat duniawiyah, ya, ini yang jelek, ya. Mau bertemannya kalau bisa mengambil manfaat dunia dari temannya. Tidak mau berteman kalau temannya bangkrut misalkan. Temannya rugi. Tidak punya apa-apa, ditinggalkan temannya. Ini menunjukkan bahwasanya dia itu mau berteman kalau mendapatkan manfaat dari temannya. Nah, itu baik kalau yang dimaksudkan adalah mendapatkan manfaat diniyah, manfaat ukhrawiyah, manfaat akhirat. Seorang talib ilmi ketika dia berteman, dia akan memilih teman. Tidak sembarangan di dalam memilih teman. Dia akan berupaya bagaimana berteman dengan orang yang mendatangkan manfaat buat dirinya. Nah, kalau kita sekarang ini dalam sebuah komunitas yang satu, ya, tempat yang satu, bagaimana masing-masing kita itu bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Upayakan seperti itu. Kalau kita ingin mendapatkan manfaat dari saudara kita, kita pun berupaya bagaimana bisa memberikan manfaat kepada saudara kita. Inilah unsur ta'awun di situ. Unsur saling tolong-menolong. Saling bantu-membantu dalam mendapatkan manfaat. Naam. Kemudian kata muallif rahmatullahi alaih, qad aqama al-ashhaba maqama thalatha. Dia seorang talib ilmi, dia memposisikan teman-temannya itu pada tiga posisi. Jadi dia punya banyak teman, ya namanya banyak orang, itu tidak satu posisi. Masing-masing memiliki posisi kedudukan, derajat, berbeda. Dikelompokkan temannya itu menjadi tiga kelompok, tiga tingkatan yang masing-masing dia bisa mengambil manfaat. Nah, kita lihat bagaimana penjelasan beliau rahmatullahi alaih. Beliau mengatakan, imma rajulun yata'allam minhu khairan in kana a'lamu minhu. Bisa jadi temannya itu ya orang yang lebih pinter, orang yang lebih berilmu, sehingga apa? Yata'allam minhu khairan, sehingga dia belajar dari temannya tadi, belajar kebaikan, mengambil faedah dari temannya tadi. Ya. Jika temannya itu ya lebih pinter, ya lebih berilmu, Ya minta diajari inilah, minta faedah ini. Kita punya masalah sedikit, ada sesuatu yang tidak kita pahami, tanyakan. Misalkan ke kakak kelasnya, "Mas, kemarin saya dijelaskan sama ustadznya seperti ini, tidak paham, mau tanya, habis waktunya sudah. Bisa enggak minta tolong jelaskan?" Sambil jalan atau di asrama minta seperti itu. Nah, mengambil manfaat dari temannya. Tayyib. Atau yang kedua kata beliau rahimahullahu taala, "Aw rajulun huwa misluhu fil ilmi." Atau temannya itu adalah seorang yang semisal dia di dalam ilmu. Setara ya, teman kelas ya, sama kemampuan ilmunya kurang lebih. Maka apa yang dia lakukan? Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, "Fayudzakiruhul ilma li'alla yansa ma la yanbaghi an yansahu." Maka dia yudzakiruhu, saling mengingatkan ilmu, saling murojaah. Ya, saling murojaah. Kalau ini setingkat sepadan, ya, maka sama seperti itu. Tayyib. Nah, mudzakarah ilmu agar supaya apa kata beliau? Agar supaya tidak lupa apa yang seharusnya untuk tidak dilupakan, sesuatu yang harusnya ingat itu dia bisa mengingatnya. Nah, dia tidak lupa dengan itu. Nah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini model yang kedua. Model yang ketiga kata al-Imam Al-Ajurri rahmatullahi alaih, "Aw rajulun huwa a'lamu minhu fayu'allimuhu." Ya. Atau ya, dia itu adalah orang yang dirinya ya, yang dirinya itu lebih berilmu dibandingkan dengan temannya tadi. Kalau yang pertama tadi kan temannya lebih berilmu, sekarang dia lebih berilmu. Maka fayu'allimuhu, maka dia mengajari temannya tadi, ya. Mengajarkan ilmu pada temannya, memberikan faedah ilmu pada temannya. Dia jalan sama adik kelasnya malu-malu, diem aja, cuma cengar-cengir, ya kan? Mau nanya apa namanya, malu, ya. Antum bisa yang bertanya, ya kan, gimana belajarnya, ya, gimana tadi belajar apa, misal ya, mempelajari apa, gimana, mudah ndak, ya, paham apa ndak, ya kan? Ternyata, akhirnya, ada yang nggak paham tadi, misal, akhirnya terpancing untuk bertanya, ya kan? Nah, atau misalkan memberikan faedah dengan menegur, misalkan karena bareng dengan orang yang kondisinya tadi keilmuan di bawahnya, sehingga melakukan mungkin sesuatu yang tidak sepantasnya, dia ingatkan, seharusnya tidak demikian, sepantasnya enggak kayak gitu, ya. Memberikan faedah. Nah, ini tiga kondisi. Kalau berteman, maka temannya itu diposisikan menjadi tiga posisi itu. Ya, kita kurang lebih seperti itulah. Siapapun yang kita temui paling tidak keluar dari tiga model manusia ini. Kalau dia tidak lebih berilmu, ya sama. Kalau tidak sama, ya di bawah kita. Maka bagaimana dari masing-masing itu kita bisa mengambil faedah dari dia? Yang namanya mengambil faedah, ya seperti terakhir ini. Memberikan faedah pun itu maksudnya kita bisa mengambil faedah. Ketika kita mengajarkan sebuah ilmu kepada orang lain, ketika kita memberikan sebuah faedah ilmu pada orang lain, berarti kita pada hakikatnya mengambil faedah dari dia, yaitu mendapatkan pahala. Kita mendapatkan faedah berupa pahala dengan sebab bergaul dengan dia. Sehingga dengan siapapun kita berupaya mendapatkan faedah ukhrawiyah, mendapatkan faedah diniyah. Naam. Sehingga kata beliau rahimahullahu taala, "La yamallu min ashabihi li kathrati suhbatin. Maka dia tidak bosan, dia tidak akan bosan terhadap temannya tadi, disebabkan karena banyak bergaul dengan temannya tadi. Meskipun banyak bergaul dengan temannya, dia tidak akan bosan. Kenapa? Karena dia senantiasa mendapatkan faedah dari teman-temannya tersebut. Beliau mengatakan dia tidak akan bosan terhadap temannya tadi, disebabkan karena banyak bergaul dengan temannya tersebut. Bal yuhibbu dzalik, bahkan suka dengan itu. Kenapa? Lima ya'udu alaihi min barakatihi, disebabkan karena ada keberkahan teman dia tersebut yang bisa dia dapatkan, yang kembali untuk dirinya. Naam. Ini secara umum. Nah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan bergaul, terkait dengan bergaul, sedikit saya bawakan faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih dalam kitab Al-Fawaid. Ketika seorang itu bersama dengan temannya, berkumpul dengan temannya, harus memperhatikan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim ini rahmatullahi alaih. Beliau mengatakan, al-istima' bil ikhwan qisman. Al-istima' bil ikhwan qisman. Berkumpul dengan saudara-saudara, dengan teman-teman, itu ada dua macam. Ada dua macam pergaulan, gitu ya. Kalau tadi kan tiga macam model temannya, kalau ini model pergaulannya. Model pergaulan, model pertemanan, model berkumpul itu ada dua. Ahaduhuma, yang pertama kata beliau, ijtima'u mu'anasati tab' wa sughlil waqt. Perkumpulan, pertemanan, pergaulan dalam rangka apa? Mu'anasati tab', hanya sedangkan sekedar menyenangkan jiwa saja, menyenangkan tubuhnya, menyenangkan jasmaninya, dan hanya sughlul waqt, hanya mengisi waktu, hanya menghabiskan waktu saja. Intinya apa? Terkait dengan ngalor, ngomong ngalor ngidul enggak karuan. Kata beliau, fahadha madarratuhu arjah min manfaatihi. Maka model pergaulan yang seperti ini hanya untuk bersenang-senang saja, hanya untuk mengikuti keinginan hawa nafsunya, maka yang seperti ini madarahnya, madaratnya, kejelekan yang ditimbulkan itu lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Mungkin ada manfaatnya, manfaatnya mu'anasah, ramah tamah dengan temannya, senang, tertawa mungkin, manfaatnya ada. Tetapi madaratnya lebih besar. Kata beliau, wa aqallu ma fihi annahu yufsidul qalba wa yudayyi'ul waqta. Minimalnya kata beliau, minimalnya dalam model pergaulan seperti itu, minimalnya adalah merusak hati, banyak ketawa dan seterusnya, atau minimal merusak hati dan membuang-buang waktu, yudayyi al-waqt. Minimalnya itu. Waktunya hilang tanpa sadar. Naam. Wasani, model pergaulan yang kedua, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-istima'u bihim lita'awuni ala asbabin najati wat-tawasi bil-haqqi was-sabri. Al-istima' bihim, berkumpul dengan mereka, dengan ikhwan, dengan teman, dalam rangka apa? Lita'awun ala asbabin najati. Untuk saling tolong-menolong untuk mendapatkan sebab-sebab kebahagiaan, sebab-sebab keberhasilan. Nah, keberhasilan akhirat maksudnya. Dan tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr, saling memberikan wasiat ya dengan kebaikan, kebenaran, dan saling mewasiatkan untuk sabar. Mengingatkan temannya untuk berbuat baik. Kalau ada temannya yang sudah berbuat baik, tapi kok mengalami banyak gangguan, banyak rintangan, mengalami kesulitan, ingat sabar. Memang dalam melakukan taat itu banyak rintangan, banyak apa namanya, banyak gangguan, harus sabar. Ya. Itulah ujian ya, untuk menguji kita bisa istiqamah di atas perkara tersebut ataukah tidak. Nah, maka kita saling mengingatkan untuk sabar. Ning pondok berusaha lagi berusaha mondok, tining kayak sudah apa namanya sudah jenuh. Diingatkan ya sabar. Memang gangguannya seperti itu. Coba dialihkan ya, berupaya mengalihkan apa namanya mengalihkan kesibukan. Dialihkan kepada kesibukan lang yang lain yang ya bermanfaat ya, tetapi tidak atau bisa mengurangi kejenuhan. Nah, diingatkan untuk sabar. Nah, model pergaulan ini kata beliau, fahadha min a'zami al-ghanimati wa anfa'iha, dan ini termasuk ghanimah yang paling besar dan yang paling bermanfaat. Keberuntungan yang paling besar dan keberuntungan yang paling besar manfaatnya. Nah, itu pergaulan yang mendatangkan kebaikan. Yang tadi model pergaulan seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajuri tadi. Saling memberikan manfaat. Ya. Ngajar, yang mengajar mendapatkan manfaat, yang diajari pun mendapatkan manfaat. Ya. Kalau yang setara, saling mudzakarah, saling murojaah pun masing-masing mendapatkan manfaat. Jadi semuanya mendapatkan manfaat. Nah. Jadi apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala tadi, itu adalah model pergaulan yang kedua ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Ya, jika menempatkan seorang ikhwan, seorang teman, itu seperti posisi atau tiga posisi yang tadi disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala. Naam. Tayyib, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, meskipun model yang kedua ini itu mendatangkan manfaat, tetapi seringkali ya ada penyakit yang kalau tidak waspada akan terjatuh atau terkena penyakit ini. Pergaulan sesama ikhwan yang saling mendatangkan manfaat tadi, itu tetap ada perkara yang harus kita waspadai. Kalau tidak, bahaya juga. Inilah tipu daya syaitan di situ. Kata beliau, walakin fihi salata afat. Akan tetapi pada model pergaulan kedua yang memang dia itu banyak manfaatnya, tetapi ada penyakit-penyakitnya. Ada tiga penyakit yang harus kita waspadai. Jangan sampai model pertemanan pergaulan kita yang model kedua ini, yang harusnya mendatangkan manfaat, justru malah menimpa kita penyakit. Ada tiga kata beliau. Yang pertama, tazayyun ba'dihim li ba'din. Saling menghiasi diri antara masing-masingnya itu. Sebagiannya menghiasi dirinya bagi sebagian yang lainnya. Maksudnya apa ya? Kalau terutama terlebih lagi kalau akron ya, selevel, setingkat ya, berupaya untuk menampilkan keunggulan dia, oh, dia lebih unggul ini, menunjukkan saya kayak gini, ah. Saling apa? Saling menampilkan kelebihan dirinya di hadapan temannya. Ya. Ini harus diwaspadai. Memang tadi mudzakarah, tapi jangan sampai apa? Menimbulkan penyakit ini. Ya. Menampilkan dirinya lebih pintar, lebih cerdas, lebih dan seterusnya. Nah, kemudian penyakit yang kedua yang harus diwaspadai, wal kalamu wal mukhalatatu aktsar minal hajah. Pembicaraan ya, mukhalatah, pergaulan yang lebih banyak dari kebutuhan, melebihi batas kebutuhan. Kalau sudah melebihi batas ya, biasanya lebihannya itu jelek. Yang namanya melebihi batas, gimana enggak jelek? Apapun kalau melebihi batas, pasti jelek. Nah, tayyib, sebelum saya melanjutkan penyakit yang ketiga, sedikit saya membawakan perkataan penjelas faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Talbis Iblis ya. Tipu daya iblis. Kurang lebih kata beliau rahimahullahu taala, an yaktafi al-insan bi natfin min al-fawaid hasalaha min qira'atin lahu thumma yadkhulu asy-syaitanu 'alayhi madkhalan. Cukuplah bagi seseorang itu ada sesuatu yang mencabut faedah yang telah dia dapatkan. Ya. Cukup sesuatu itu jelek bagi seseorang, yaitu ketika apa? Ada faedah yang telah dia dapatkan itu tercabut. Hilang. Yang dia dapatkan min qira'atin lahu, dari bacaan dia, dari murojaah dia, dari belajar dia. Faedah-faedah itu bisa jadi hilang, bisa jadi tercabut dari dirinya. Dari apa? Dari jalan yang dibuat oleh setan. Ketika setan membisikkan kepada dirinya, anta khairun min ghairik. Kamu itu sudah lebih baik daripada temanmu. Nah ini, hati-hati. Ketika ada bisikan, oh, aku sudah mending lah dibandingkan dengan temanku. Ini hati-hati. Kenapa? Kata beliau, bisa jadi dengan membisikkan seperti itu setan akan mengatakan, anta khairun min ghairik farawih an nafsik. Kamu sudah lebih baik daripada teman, maka istirahat sajalah. Sudah, kamu sudah banyak belajar, sekarang waktunya istirahat. Temanmu masih jauh tertinggal, istirahat saja sudah. Nah. Sudah kamu jauh di depan. Naam, istirahat. Fayaj'al muddat at-tarwih ad'af muddat al-fa'idah alladhi hasalaha. Ini. Bukan berarti tidak boleh istirahat, tapi perhatikan di sini. Karena bisikan setan bahwasanya dia sudah lebih baik dari temannya, kemudian membisikkan untuk istirahat, akhirnya apa? Fayaj'al muddat at-tarwih, dia menjadikan lamanya istirahat itu ad'afa muddatil fa'idah allati hasalaha. Waktu istirahat yang dia ambil, yang dia apa, waktu istirahat dia itu jauh lebih berlipat-lipat dibandingkan dengan faedah yang telah dia dapatkan. dia belajar sejam, sudah belajar banyak, sudah membaca 20 halaman, masya Allah, dapat faedah banyak, sudah tak salin, tak ganti, sebagainya sudah dihafal, sudahlah istirahat. Habis itu istirahat setengah hari, nggak ngapa-ngapain. Nah, ini termasuk apa, tipu daya setan. Bukan berarti tidak boleh istirahat, tapi hati-hati di sini. Di sana ada bisikan-bisikan setan, bagaimana supaya kita itu lengah dan lalai, ya, menyia-nyiakan waktu kita. Nah, sehingga kembali kepada permasalahan apa namanya, berbicara dan mukhalathah yang melebihi hajah. Ya tadi, tadi sudah belajar lama, sekarang waktunya bercengkrama, waktunya ngobrol, akhirnya ngobrol kebablasan sampai tengah malam, ya besoknya ngantuk, ya nggak bisa hafalan, pas pelajaran, pas dars malah tidur, ya kan? Itulah tipu daya syaitan. Nah, awalnya pembicaraannya baik, murojaah ilmu, ya kan? Saling ngajari, ini tadi saya nggak tahu ini, oh iya gimana tadi, dan seterusnya, saling mengingatkan, murojaah. Tapi habis itu tadi setan membisikkan, kamu sudah dapat banyak, istirahat sekarang. Tetapi akhirnya apa, menjadikan waktu istirahatnya itu berlipat-lipat dibandingkan dengan waktu yang dia gunakan untuk mendapatkan faedah tadi. Nah, kemudian yang ketiga, penyakit yang ketiga yang bisa jadi akan menjangkiti sebuah pergaulan, ya, sebuah pergaulan, ya, sebuah pergaulan yang aslinya itu baik, kata beliau, wa an yasira dzalika syahwatan wa 'adatan yanqati biha 'anil maqsud. Bisa jadi pergaulan tadi, perkumpulan tadi, bercengkrama tadi itu menjadi perkara yang sudah berubah menjadi syahwat, menjadi kebiasaan. Sudah biasa kayak gitu, biasa ngobrol 2 jam, ya kan? Biasa main-main nyampe tengah malam, ya. Sudah merasa nyaman dengan itu menjadi syahwat. Besok lagi pengen kayak gitu lagi, nyaman sih. Ya, sudah menjadi kebiasaan, sudah terbiasa bergadang malam dan terbiasa tidur di kelas akhirnya, kan kayak gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, yang qati biha anil maqsud, maka sudah memutus dari maksud awal tujuannya tadi. Maksud awal mukhalathah, mukhalathah yang baik tadi adalah saling memberikan faedah, saling memberikan manfaat. Tetapi kalau sudah seperti ini, sudah menjadi syahwat, sudah menjadi adat yang jelek, justru malah menghalangi dari maksudnya. Nah, tayyib, mungkin itu ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Sedikit ya pengingat buat saya pribadi dan antum semuanya, bagaimana ketika kita sendiri, bagaimana ketika kita bersama dengan teman-teman kita. Tadi itu hanyalah sebatas contoh, ya, dan mungkin kita bisa memberikan contoh-contoh yang lain. Tetapi perkara-perkara yang perlu kita perhatikan tadi, coba kita perhatikan sehingga kita benar-benar mendapatkan banyak faedah. Terkhusus antum yang dari rumah, ya, niat untuk belajar di sini, jangan sampai waktu antum habis tanpa mendapatkan apa-apa. Nah, itu kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika.